Itu disiram ngentot tanya bela-bela. Coba tahan perakku dengan kendali, sedikit berambisi tuh keluar sedikit, tapi tetap ku tahan mengingat kantong sempit. Yo nasi goreng ya, yeah. Nasi goreng fuck, nasi goreng ya, yeah. Nasi goreng fuck, nasi goreng ya, yeah. Nasi goreng fuck, nasi goreng ya, yeah. Nasi goreng fuck, fuck nasi goreng anjir. Gua suka bakso bangsa anjing itu. Maaf guys, toxic guys, maaf.